Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَرَا Ikhwabidina azani wa sakumullah. Kita masih membaca tentang tauhid wal asma wa sifat. Kita mengambil subjudul dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Jadi pembahasan dalam subjudul ini tentunya tidak lengkap sebagaimana dalam kitab yang khusus membahas tentang asma wa sifat seperti akidah wasitiyah, hamawiyah atau yang lainnya. Tetapi paling tidak dengan baca apa yang ada di dalam subjudul kitab ini, insyaallah kita paling tidak bisa memahami hal-hal yang pokok terkait dengan tauhidul asma wa sifat. Sebab beriman kepada Allah Azza wa Jalla terhadap nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya itu adalah merupakan asasuddin, merupakan dasar agama ini. Bahkan dikatakan wa khalasatu da'watil mursalin, merupakan khulasah daripada dakwah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hal yang jelas dikatakan oleh para ulama merupakan hal yang paling wajib, yang paling utama untuk dipelajarinya. Dan aneh kalau seandainya di antara kaum muslimin, di antara mereka adalah kaum Jahmiyah dan yang sepaham dengan pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah atau yang lainnya, kalau ternyata ayat-ayat sifat itu termasuk perkara yang mutasyabih, perkara yang tidak jelas, sehingga kemudian di antara mereka ada yang tafwid, menyerahkan tentang lafal-lafal asma dan sifat kepada Allah Azza Wajalla. Dalam keadaan Rasul tidak menjelaskan, Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada para sahabatnya, ini suatu hal yang mustahil. Karena maka dalam Talhis Al-Hamawiyah yang dibawakan Imam Nuqayyim usai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikatakan fa kaifa yuhmiluhu an-nabi min ghairi ta'limin wala bayan ma'annahu kana ya'lam ma huwa dunu fil ahamiyyah wal fadli wal fadilah. Bagaimana mungkin Nabi SAW kemudian mengabaikan perkara ini, perkara tauhid asma sifat, tanpa mengajari, tanpa menjelaskan tentang makna-maknanya, padahal beliau mengetahui ini perkara yang paling asasi, perkara yang amat penting dan amat utama. Ya, maka tidak mungkin Nabi tidak menjelaskan. Sisi lain bahwa Nabi adalah merupakan a'lamun nasi bi rabbih, manusia yang paling tahu tentang Allah, tentang Rabbnya. Wa ansahum lil khalqi, Nabi adalah orang yang paling getol di dalam memberikan nasihat kepada umat. Yang paling balih, paling jelas penjelasannya, nasihatnya kepada umat. Maka tidak mungkin Nabi kemudian tidak menjelaskan tentang tauhidul asma wa sifat. Karena maka para ulama mengecam atau menyesatkan kepada mereka-mereka kaum musyabbihah, kaum mu'attilah, kaum mufawidah, yang dalam perkara ini mereka banyak gegabah. Gitu saja mereka menafikan makna-makna lafal dari ayat sifat, menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, padahal itu adalah dalil, ada lafal yang menunjukkannya, dan seterusnya. Jadi karenanya maka kita baca tentang tauhidul asma wa sifat ini terkait dengan akidah kita, dan ini termasuk perkara yang amat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Kemarin kita sampai kepada bantahan kepada kaum yang menyimpang. Yang pertama adalah kaum musyabihah. InsyaAllah sudah selesai. Bahwa kaum musyabihah adalah mereka-mereka yang menyerupakan Allah atau menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya, baik menyerupakannya secara keseluruhannya atau sebagiannya. Ini musyabihah. Mereka oleh para ulama dikelompokkan ke dalam kelompok kafir. Ya, karena maka kemarin Syekh Dr. Fauzan mengutip ucapan Nu'aim bin Hamad Syekhul Bahari rahimahullah, di mana dikatakan man syabbahallaha bihalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Sekarang kita teruskan kepada yang kedua, al-mu'attilah. Al-mu'attilah. Al-mu'attilah dari kata attala yu'attilu ta'tilan. Makna asal attala yu'attilu mengosongkan. Ya. Makna asal arti asal attala yu'attilu ta'tilan mengosongkan. Yang dimaksud di sini adalah menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita baca wa ula nafau 'anillahi ma wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu min sifatil kamal za'imina anna isbataha yaqtadi tashbihaha wa tajzim fahum ala tarafai naqidin mal musyabbihah. Al-mu'attilah, mereka itu adalah orang-orang yang nafau anillah. Kita terjemahkan apa adanya dulu, yang menafikan dari Allah ma wasa bi nafsah, apa yang Allah telah mensifati kepada dirinya. Aw wasafahu bi rasuluh, atau yang Rasulullah telah mensifati kepadanya, kepada Allah, min sifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. terjemah yang mungkin lebih tersusun. Al-Mu'attilah adalah kaum yang menolak atau yang menafikan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla, baik yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya di dalam kitabnya, atau yang telah ditetapkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaimin, kenapa mereka demikian? Mereka itu menafikan, menolak sifat-sifat bagi Allah, padahal sudah dijelaskan dalam Alkitab dan juga dijelaskan dalam sunnah nabinya yang sahih tentunya. Mereka menafikannya, menolaknya karena apa? Zaimina, mereka beranggapan dengan keyakinan anna isbataha, bahwa menetapkan sifat-sifatnya itu yaqtadi tashbiha wa tajzim, mengharuskan tashbih, menuntut tashbih wa tajzim, dan menuntut tajzim. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk, tajzim menjizimkan Allah Azza wa Jalla, berarti sama, menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk itu berjizim. Ya. Jadi kaum Mu'attilah adalah kaum yang menolak sifat-sifat Allah. Kenapa mereka menolak? Karena keyakinannya kalau menetapkan sifat-sifat Allah berarti menuntut tasbih. Kita terjatuh ke dalam tasbih. Kita terjatuh dalam tajzim. Tajzim itu adalah apa? Dikata jismun jisim. Tajzim menjisimkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana pada makhluk kan ada kalam, berbicara. Berbicara lewat apa? Anggota badan. Lewat mulut. Ada sama mendengar. Sifat Allah kan mendengar lewat pendengaran. Basor, melihat. Kemudian ada yad, tangan. Ada ain, mata. Ada qadam, kaki, dan seterusnya. Nah, karena itu semua ada pada makhluk, kalau kita tetapkan untuk Allah, berarti itu sama dengan tajzim. Menganggap Allah punya jizim seperti makhluk. Ini anggapannya seperti itu. Jadi mereka punya anggapan seperti itu, padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi ini adalah anggapan yang keliru. Saya ulang, ini anggapan yang keliru. Ya. Bahwa mereka-mereka kaum Mu'attilah menafikan, menolak sifat bagi Allah karena apa? Karena keyakinannya kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu sama dengan tasbih atau tazim. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya jisim, Allah punya tangan, Allah berbicara berarti punya mulut, Allah punya dan seterusnya. Anggapannya mereka seperti itu. Ya. Fahum ala tarafai naqidin, maka mereka berada pada ujung yang berlawanan, yang bertolak belakang dengan al-musyabbihah. Ya. Kaum musyabbihah. Kalau musyabbihah menetapkan sifat-sifat Allah secara keseluruhannya, bahkan menetapkannya sampai menyamakannya dengan sifat makhluknya. Ya. Allah turunnya kayak apa? Ya, kayak turunnya kita. Nah, ini musyabbihah. Tan Allah kayak apa? Ya, kayak tan kita. Nah, itu namanya sudah mentakyif dan mentasybih. Ini musyabihin. Sesat dan kafir. Ya. Nah, sebaliknya Mu'attilah adalah apa? Adalah menolak Allah punya sifat, sebab kalau Allah punya sifat kita akan jatuh ke dalam tasybih. Lawannya musyabihin, kita akan jatuh ke dalam tazim. Maka itu adalah batil. Anggapan mereka seperti itu. Prinsip mereka seperti itu, bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah berarti kita tasybih. Nah, ini syubhat yang paling pokok mereka itu seperti itu. Ya. Kita teruskan. Wa madhhabu ta'til ma'khudun min talamadat min talamidatil yahud wal musyrikin wa dalalil sabiin. Madhhab ta'til, ma'had mu'tilah, ma'had ta'til, ta'til itu masdarnya. Madhhab ta'til, madhhab menafikan sifat, menolak sifat, meniadakan sifat adalah ma'khud, diambil dari murid-murid Yahudi, musyrikin, dolalis sobi'in, kaum sobi'in, ya, kaum sobi'ah. Sebab Yahudi menafikan sifat bagi Allah, musyrikin menolak sifat Ar-Rahman, itu pula sobi'in. Kaum sobi'in, yukhtalaf, para ulama penjelasan tentang kaum Sabi'ah ini apa namanya banyak sekali. Ada yang mengatakan Sabi'ah adalah penyembah malaikat. Ada yang menyatakan kaum Sabi'ah itu adalah dulu adalah mereka sholat lima waktu seperti kaum muslimin. Kaum Sabi'ah mereka adalah orang-orang yang apa namanya seperti orang Nasoro. Kaum Sabi'ah mereka adalah orang-orang yang menyembah bintang. Yang dipilih oleh Imam Ar-Razi, oleh Ar-Razi, ya, dan banyak ulama lain, Allah alam, ini kaum sabiin, adalah mereka-mereka adalah para penyembah bintang. Ini bukan kajian kita, tapi ini sekedar disinggung bahwa madhab ta'til dari mereka, karena mereka mengingkari sifat Allah. Wa awwalu man hufidu anhu, dan yang pertama kali man hufidu anhu maqalatu ta'til fil Islam, dan orang yang pertama kali mengeluarkan kata-kata ta'til di dalam Islam ini, yang itu hufidu maksudnya apa, ada kesepakatan terjaga, maksudnya ada kesepakatan. Jadi yang berdasar kesepakatan dari para ulama bahwa yang pertama kali melontarkan, menyatakan kalimat ta'til fil Islam, bahwa Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama bahkan, adalah Al-Jad bin Dirham. Adalah Jad bin Dirham. Dulu sudah kita pernah menyinggung. Jad bin Dirham. Fi awaili al-mi'ah as-saniyah, di permulaan abad kedua. Ya. Jadi Ja'ad bin Dirham itu adalah hidup di awal abad kedua. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Milal wa-Nihal as-Sistani, adalah hidup pada tahun 1120-an Hijriah. 127 ada mana 128 Hijriah ia meninggalnya, ya. Dibunuh oleh Salam bin Ahwas Al-Mazani pada akhir Bani Marwan dari Bani Umayyah, ya. Ini Ja'ad bin Dirham. Jadi dia dihukum mati pada tahun 127 ada yang mengatakan 128 Hijriah oleh Salam bin Ahwas Al-Mazani. Dihukum mati karena apa? Karena kesesatannya. Karena dia menyatakan Quran kalamullah adalah makhluk. Di antaranya dan prinsip-prinsip yang lain yang sesat. Jadi yang pertama kali menyatakan ta'til dalam Islam itu adalah Ja'ad bin Dirham pada permulaan abad kedua. Wa akhadha hadzal madhhaba al-khabisa anhu al-Jahmu ibn Sufwan wa dharahu wa ilayhi nusibat al-Jahmiyatu. Kemudian mengambil madhab ini atau yang mengambil madhab yang jelas ini, apa, seulang, dan yang mengambil madhab yang jelek ini darinya, dari Ja'ad bin Hiram itu ialah siapa? Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan. Itu kemudian yang jadi muridnya, yang mengambil madhabnya. Bahkan kemudian adharahu, dia kemudian apa memperjuangkannya, mendakwahkannya, menampilkannya. Maksudnya dalam mendakwahkannya kepada umat. Ini Jahm bin Safwan. Wa ilaihi nusibat al-Jahmiyah, dan kepadanya lah dinisbatkan nama Jahmiyah. Jadi nama Jahmiyah bukan dinisbatkan kepada pencetusnya yaitu Ja'ad bin Hiram, ya, tetapi malah dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Sebab Jahm lebih masyhur, lebih terkenal. Akhirnya pemahaman Jahmiyah dinisbatkan kepada muridnya itu Jahm bin Safwan. Ya nasibnya sama. Ya. Jahm bin Safwan dia dihukum mati pada tahun 124 Hijriah oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusairi. Ini kalau dalam Milal wa Nihal. Sama. Karena kesesatannya, karena kezindikannya dihukum mati. Sumantakulah dalam madhab, kemudian madhab ini berpindah ilal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Berpindah kepada kaum Mu'tazilah, Mu'tazilah, dan berpindah kepada kaum Asy'ariyah. Ya. Tentu dengan proses yang panjang. Jadi ini pemahaman Jahmiyah. Jadi kalau begitu maka termasuk kaum Mu'tazilah adalah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah. Ya. Fa hadhi an asanid madhhabihim tarja'u ila al-yahud was-sabiin wal-musyrikin wal-falasifah. Wa hum fi hadha ta'til mutawafitun. Maka inilah asanid sanad-sanadnya. Urutan-urutan sandaran madhab mereka. Kembalinya kepada Yahudi. Kembalinya kepada Sahabiin. Kembalinya kepada musyrikin. Kembalinya kepada falasifah. Para ahli filsafat. Di mana kaum filsafat di dalam menetapkan prinsip-prinsip agama hanya berdasar akal mereka. Ya. Dalil kalau bertentangan kemudian dihukumi oleh akalnya. Akal yang di atas dalil. Ini kaum filsafat. Wa hum fi hadha at-ta'til mutafawitun, dan mereka dalam ta'til ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya. Dalam ta'til mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Mutafawit maknanya berbeda-beda. Tidak sama. Fal jamia, maka kaum jamia yanfauna al-asma' wa sifat. Nah ini. Kalau kaum Jahmiyah menafikan nama-nama dan sifat semuanya. Kecuali. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Kecuali kalau itu semua sepakat, itu memang Allah yang memilikinya. Seperti kalimat, apa? Qadir. Allah kan Qadir. Allah kuasa. Enggak mungkin Allah tidak punya kekuasaan. Allah kuasa. Mereka menetapkan kuasa Allah, punya kudrah, punya kekuasaan. Nah. Kemudian Allah mencipta, maka mereka menetapkan Allah itu Khalik. Kemudian Allah adalah yang berbuat, Allah maha berbuat, berbuat apa saja. Mereka menetapkan Allah maha berbuat. Ini yang ditetapkan mereka. Allah punya kekuasaan, Allah zat yang maha berbuat, Allah yang maha mencipta. Karena maka sifat ini, sebutan ini enggak boleh untuk makhluk. Sebutan ini enggak boleh untuk makhluk. Makhluk punya perbuatan? Tidak. Yang berbuat semuanya Allah. Allah yang menciptakannya. Yang melakukan kebaikan, ya Allah yang menciptakan dia menjadi baik. Allah yang kemudian yang berbuat jelek adalah Allah yang memperjalankan dia jelek. Sebab manusia tidak ada kudroh. Tidak ada al-fi'al. Ya, Semuanya Allah. Semuanya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang berbuat Allah manusia. Semuanya diperjalankan. Nah, ini jamiah. Sudah kita pernah singgung ini. Ya. Jadi kalau yang itu sepakat sudah ditetapkan untuk Allah dan tidak bisa tidak, memang itu adalah milik Allah, yaitu hak cipta menciptanya Allah, manusia tidak bisa. Kemudian kudrah, kemudian apa? Fa'il yang berbuat, khalik yang mencipta. Maka ini semua tidak boleh untuk makhluk. Maka manusia tidak bisa mencipta, tidak bisa berbuat. Semuanya adalah apa? Diperjalankan. Jadi dibalik seperti itu. Nah, di satu sisi kesesatan mereka seperti itu. Ya. Berlebihan. Bahwa manusia segalanya adalah majbur. Akhirnya seperti itu. Dipaksa, terpaksa. Sebaliknya, sifat-sifat yang sudah sepakat itu ada pada makhluk. Manusia kan jelas punya sifat rahmah, kasih sayang. Gak boleh untuk Allah. Ya. Manusia punya basar, punya melihatan. Gak boleh untuk Allah. Manusia punya sama, punya pendengar. Gak boleh untuk Allah. Manusia punya tangan. Gak boleh untuk Allah. Manusia punya kaki. Gak boleh untuk Allah. Semuanya yang ada pada manusia. Gak boleh dinisbatkan kepada Allah SWT. Dan gak boleh untuk mensifati Allah SWT. Kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat itu berarti tasbih. Mereka punya dalil seperti itu. Ya. Ini Jahmiyah. Jadi fal Jahmiyah adalah yanfauna al-asma wa sifat. Mereka menafikan nama-nama dan sifat. Namanya pun dinafikan, lebih-lebih sifatnya. Ya. Ini Jahmiyah. Allah ya Allah saja sudah. Sudah berulang-ulang ini ya, diulang-ulang lagi di sini. Kemudian wal Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Diulang-ulang berarti supaya lebih paham. Yusbituna al-asma'a mujarrada'an ma'aniha wa yanfauna as-sifati. As-sifati jamak. Jadi nasabnya pakai kasrah. Wal Mu'tazilah itu dan kaum Mu'tazilah. Jadi kalau kaum Mu'tazilah yang pertama Jahmiyah. Ya. Jadi kaum Mu'tazilah yang pertama adalah kaum Jahmiyah. Jahmiyah menafikan nama dan sifat-sifatnya sekaligus. Ya. Wal Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Yang dulu kita pernah menyampaikan Mu'tazilah itu adalah mereka yang menamakan dirinya sebagai ashabul adl wa tauhid, ya, ahli keadilan, ahli tauhid. Mereka kemudian sebut kaum qadariyah atau kaum adliyah. Ini Mu'tazilah. Ya. Yang Nabi walaupun hadisnya dilemahkan oleh banyak para ulama, tapi banyak ulama yang pakai juga ketika menyebut mereka. Ya, al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Al-Qadariyah itu kaum Qadariyah adalah majusnya umat ini. Kenapa disebut majusnya umat ini? Sebab Qadariyah punya keyakinan, ya, manusia bisa menciptakan perbuatan sendiri. Ini berbeda perlawanan dengan kaum Jahmiyah. Kalau kaum Jahmiyah manusia semuanya terpaksa. Ya. Yang baik, yang buruk semuanya diciptakan dan diperjalankan. Manusia enggak ada ikhtiar, enggak ada iradah. Ya. Semuanya adalah diperjalankan Allah SWT. Ketika berbuat baik, Allah yang memperjalankan dia jadi baik. Ketika ada yang berbuat kejelekan, Allah yang memperjalankan dia berbuat jelek. Semuanya adalah majbur. Ini Jahmiyah. Ya. Nah, kaum Qadariyah, kebalikannya. Kaum Qadariyah adalah kebalikannya. Bahwa kenapa mereka disebut majusinya umat ini? Karena kaum Qadariyah punya etikot, punya keyakinan Allah ya memang mencipta, maha pencipta. Manusia pun adalah yang menciptakannya perbuatan sendiri. Manusia adalah yang menciptakan perbuatan sendiri. Allah tidak campur tangan dengan perbuatan manusia. Allah tidak campur tangan dengan perbuatan manusia. Yang berbaik ya manusia itu sendiri, yang berbuat jelek ya manusia itu sendiri, dan Allah tidak campur tangan sama sekali, tidak ada keterlibatan sama sekali. Manusia punya kebebasan mutlak untuk berbuat atau tidak berbuat. Nih, kebalikan kaum Jahmiyah. Ya. Ini Qadariyah. Kemudian Mu'tazilah prinsipnya di sini bagaimana? Yusbituna al-asma mujarradu an ma'niha. Kaum Mu'tazilah yusbituna al-asma, mereka menetapkan nama-nama. Menetapkan Allah punya nama-nama. Kalau Jahmiyah, Allah tidak punya nama-nama dan sekaligus tidak punya sifat. Kalau Asy'ari apa? Kalau Mu'tazilah yusbituna al-asma, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah. Tetapi mujarradan ma'niha. Tetapi nama-nama itu kosong dari makna-maknanya. Atau mengosongkan makna-maknanya. Meniadakan makna-makna dari nama-nama itu tadi. Dari makna-makna yang sahih. Wa yanfuna sifat, dan mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah. Nah, kesamaannya dalam hal apa? Menafikan sifat. Mu'tazilah dengan Jabariyah, apa tadi? Jahmiyah. Jadi Jahmiyah nama lain adalah Jabariyah ya. Jabariyah murni bahkan. Ini Jabariyah apa? Jahmiyah yang asli yang dulu. Itu Jabariyah murni. Kebalikan kaum Mu'tazilah. Tapi ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Kalau kaum Jahmiyah menafikan sifat bagi Allah, Mu'tazilah juga sama, menafikan sifat ke Allah. Perbedaannya kalau ini globalnya ya di sini ya, bukan prinsip-prinsip yang detail, prinsip global. Kalau Jahmiyah punya prinsip, punya keyakinan Allah tidak punya nama-nama. Nah, kalau Mu'tazilah Allah punya nama-nama. Cuma nama-nama itu apa namanya? Mereka itu menafikan makna-makna dari lafal-lafal nama tadi. Ya. Jadi mengosongkan makna-makna yang ada pada nama-nama Allah Azza. Nah, karena ada lafal menunjukkan nama, oh tidak punya nama-nama bagaimana? Maka mereka takwil. Ya. Kalau itu mengkait pada sifat, itu ditakwil. Sebenarnya seperti yang akan dijelaskan kemudian di belakang insyaallah. Ini Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah menetapkan nama-nama dengan mengosongkan makna-maknanya dan menafikan sifat-sifatnya. Ini kedua. Ketiga adalah Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah yusbituna al-asma wa sab'a sifatin. Wa sab'a sifatin faqat. Hiyal ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basar wal kalam. Wa yanfuna baqiyata sifati. Kemudian kaum Asy'ariyah, Asy'ariyah. Yusbituna al-asma, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah. Jadi nama-nama yang ada dalam Quran, dalam hadis ditetapkan semua. Ya. Nama Ar-Rahman disebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz dan seterusnya. Ya. Kalau antum ingin menghafal di sampul Quran biasanya ada. Ya. Kalau dalam Faidul Musala di sana sudah dipilah-pilah, yang dari Al-Quran sekian, yang dari hadis sekian. Dalam Al-Faidul Musala Sayyid Muhammad bin Sulaimin rahimahullah bisa dibaca. Jadi kaum Asy'ariyah adalah yusbituna al-asma, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, wa sab'a sifatin faqat, dan menetapkan 7 sifat saja bagi Allah. Sifat yang 7 yang ditetapkan oleh Asy'ariyah apa? Sifat al-ilm, sifat hayat, sifat qudrah, sifat iradah, sifat sama, sifat basor dan kalam. Ya. Kalau antum dekat masjid kadang-kadang untuk puji-pujian. Ya. Jadi ilmu hayat, qudrah, iradah, sama, basor, kalam. Ini sifat yang ditetapkan. Atau mereka menyebut ada sifat 20. Ya, sifat 20 kemudian dipilah-pilah. Menjadi empat sifat. Sifat wujub, sifat muhal, dan seterusnya. Ya. Sifat 20 yang mereka tetapkan adalah wujud kidam baqa wa ghalawatu li hawadisi qiyamu bi nafsihi, qudrah iradah, ilmu hayat, sama basar, terus apa? Kalam qadiran muridan, kemudian aliman hayyan samian basaran mutakalliman. Sering dengar dari masjid sebelah. Kalau pagi sering disebut. Dari saya. Sedikit lagi. Jadi kaum Asy'ariyah, mereka menetapkan nama-nama dan menetapkan sifat-sifat. Tetapi sifat-sifatnya tidak ditetapkan semua yang ada dalam dalil. Yang 99 itu cuma diambil 20, diringkas jadi 7. Wallahualam. Ini sifat yang ditetapkan. Sifatnya cuma 7. Ialah ilmu, hayat, qudrah, irodah, ya, kemudian sama, basor, kalam. Ini yang ditetapkan oleh kaum Asy'ariyah. Wa yanfauna baqiyata sifat, dan mereka menafikan sifat-sifat selebihnya. Ya, menafikan sifat-sifat selebihnya. Nah, mereka nanti ketika terkait dengan ayat-ayat sifat, kemudian mentakwil. Sebagainya ditakwil. Dari sini. Wa syubhatul jami', ini yang pokok. Wa syubhatul jami' fi ma nafahu minas sifat anna isbataha yaqtadi tashbiha wa tadzim bisa mihim li anau la yushahidu mausufan biya illa hadihil ajzam wallahu laisa kamizli syai'un wa usamil basir fata'ayyana nafya sifat wa ta'tilaha wa tanzihan lillah anda tashbih bisa mihim uliada yusamuna man asfata musyabbihan. Sekali lagi. Kemudian wa syubhatul jami, syubhat dari semuanya. Syubhat dari Jahmiyah, syubhat dari Mu'tazilah, syubhat dari Asy'ariyah. Apa? Fi manafahu minas sifat, berkenaan dengan mereka menafikan sifat-sifat dari Allah. Jadi syubhat mereka semuanya berkaitan dengan kenapa mereka menafikan sifat bagi Allah. Ini syubhatnya. Ya. Syubhatul jami, syubhat dari semuanya, kenapa mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah? Anna isfataha, karena kalau menetapkan sifat-sifat itu, yaqtadi tashbiha wa tadzim bizamihim. Itu tadi di atas sudah. Yaqtadi tashbih, mengharuskan tashbih. Ya. Wa tadzim, dan mengharuskan tadzim. Menjadikan kita punya keyakinan Allah punya jisim seperti manusia. Bizamihim itu anggapan mereka. Jadi syubhat dari semuanya sama, ialah kalau menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu akan terjatuh ke dalam tasbih, ini bahasa kita, ya. Dan jatuh ke dalam tajzim. Ingat, ini anggapan mereka, Pak. Jangan salah paham. Ini anggapan mereka, ya. Jadi syubhat yang ada pada mereka tiga kelompok dari sekte yang pokok, firqah yang pokok, ialah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang terkait asma sifat, ya, adalah adanya kesamaan anggapan bahwa kalau menetapkan nama-nama bagi Allah itu berarti terjatuh ke dalam tasbih. Mungkin yang mudah dipahami, ya, jatuh ke dalam tasbih, jatuh ke dalam tajzim. Tasbih menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, tajzim menyamakan Allah dengan makhluk, bahwa makhluk punya jisim, Allah punya jisim, Allah itu berjisim. Berjisim itu apa, Pak? Ya punya anggota badan seperti manusia anggapannya. Manusia kan apa? Punya mata, ain, punya kalam, berbicara, punya samak, punya pendengaran, yad, tangan, kemudian kodam dan lain sebagainya. Itu kan ada pada jisim manusia semuanya. Nah, kalau kita menetapkan itu semua bagi Allah, Allah punya yad, Allah punya kalam, Allah punya sama, Allah punya basor, dan seterusnya, berarti kita mengatakan Allah itu berjisim sama dengan manusia. Nah, ya, ini anggapan mereka. Jangan salah paham. Jadi anggapan mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah berdasar kitab sunnah, ya, itu dianggap jatuh ke dalam tasbih. Itu mengharuskan kita jatuh ke dalam tasbih dan tajzim, sehingga mereka kemudian menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mungkin sementara itu yang kita sampaikan, belum selesai. Hal ini belum selesai, baru sedikit. Tetapi ini syubhat pokoknya itulah, ya, syubhat pokok dari tiga kelompok ini ada kesamaan itu tadi, ya, bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah berarti kita tasbih. Karena mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nanti dalam ta'til ada yang kulli, ada yang juz'i, ya. Ada yang kulli yang sifatnya menyeluruh, ada yang sebagian-sebagian. Tetapi insyaallah kita lanjutkan di waktu. Sementara ini yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.